والدليل هو المرشد. Yujibul ilma wa ma yujibul dhanna fil itlaqi ismi dalili wa qad ta'budunallaha ta'abbadallahu ta'abbadanallahu bikullin min hima wallahu a'lam. Secara istilah dalil adalah segala sesuatu yang mungkin tawassul mengantarkan, mungkin untuk mengantarkan kita bisa ingin nawar dengan pandangan yang benar, dengan pengamatan yang benar, ila matlubin khubariyin, pada satu hal yang kita inginkan berkaitan dengan berita. Ma artinya isim mausul. Ya, kalau isim mausul maka ma itu bimakna alladhi. Alladhi yumkinu tawasulu, yang segala sesuatu yang mungkin mengantarkan bisahihin nazari. Sahihin nazar ini idafatu sifat ilal mausul. Idafatu sifat ilal mausul. Kalau karena itu fatu sifat ilan mausud, maka maknanya sama dengan an-nazar as-sahih. Ya, an-nazar itu mausud, as-sahih sifat alias na'ah. Fihi ay fi dalika syai' ila matlubin khobariyin, ada sesuatu yang kita cari khobariyin berkaitan dengan berita. Khobari di sini maksudnya tasdiqi. Tasdiqi kemarin telah dapat ada tasawurat dan tasdiqat. Maka berkaitan dengan masalah berita yang bisa dinilai benar dan tidak benar. Kaikolah semisal kita katakan dalalati ala tahrim Nabi, tentang dalil haramnya Nabi. Nabi itu memabukkan, dan semua yang memabukkan haram, karena Nabi mengatakan kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan itu haram. Maka konsekuensi dari hadis dan dalil tersebut, Nabi pun haram. Nabi adalah air rendaman buah-buahan. Misal kurma dimasukkan ke dalam air, direndam selama beberapa hari. Maka kalau rendamannya enggak begitu lama, itu cuma bikin manis. Kalau rendamnya enggak lama, kurma tadi direndam di air cuma semalam misalnya, maka jadi airnya manis. Ini jadi minuman yang enak, yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka minum air rendaman kurma semalam, siang atau sore dimasukkan, pagi diminum. Tapi kalau keterusan rendamnya lama, jadi memabukkan. Nah, nabi yang dimaksudkan di sini adalah nabi jenis yang kedua. Nabi jenis yang kedua yaitu air rendaman buah-buahan misal kurma yang direndam dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi proses apa? Fermentasi, ya, akhirnya memabukkan. Walam dan ketelir bahasanya dalil adalah nama untuk segala sesuatu yang membuahkan yakin, mujiban dil aini, semacam dalil mutawatir dan ijma. Demikian pula segala sesuatu yang membuahkan dhon, sangkaan kuat, itu juga disebut dalil, semacam qiyas dan hadis ahad dan semacam itu. Ada pendapat yang terkenal dianut oleh banyak para penulis buku usul fikih yang mengatakan dalil adalah yang membuahkan yakin, Sedangkan yang membuahkan sangkaan kuat disebut amarah. Sehingga amarah lebih lemah daripada dalil, ini anggapan yang tidak benar. Wabahir dan kemungkinan besar pembedaan semacam ini berasal dari Mu'tazilah dan orang-orang yang mencocoki mereka minum fatih sifat dari orang-orang yang ingin mencari sifat Allah. Namun yang benar tidak dibedakan, karena dalil adalah segala sesuatu yang mengantarkan anda kepada apa yang anda inginkan. Maka fatyur siduka, maka boleh jadi dalil tersebut mengantarkan anda pada suatu ketika kepada, sehingga membuahkan yakin dan terkadang membuahkan sangkaan kuat. Maka dalam dua kondisi ini, menghasilkan yakin apakah menghasilkan sangkaan kuat, sesuatu tadi tetap berhak isma dalil dikasih nama dalil. Dan orang-orang Arab tidak membedakan antara yang mengantarkan pada yang membuahkan yakin dan yang membuahkan sangkaan kuat dalam pemberian nama dalil. Ya, menurut orang Arab, dari sisi tujuan bahasa Arab, mau membuahkan yakin yang disebut ilmu di sini artinya yakin. Mau membuahkan yakin yang disebut dalil, mau membuahkan tuan juga disebut dalil. Waqad dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah di kulil menyuma dengan keduanya, baik dalil yang menghasilkan yakin ataupun dalil yang menghasilkan sangkaan kuat. Semuanya Allah perintahkan agar kita amalkan. Kemudian pengertian dha' dan sya', kalam ma'alif rahimahullah ta'ala, وبعض تجويز أمرين أهدوما أظهر من الآخر والشاء تجويز أمرين لا مزية لأهديما على الآخر. Yang namanya dhan sangkaan kuat adalah bolehnya dua perkara, boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Namun yang satu lebih berat, lebih menonjol daripada yang lain. Sedangkan syak adalah bolehnya dua perkara dan tidak ada kelebihan bagi salah satunya atas yang lain. Tapi musannifu يقابله إذا ليس هو من العلم لأن العلم هو الإدراك إدراك هو الإدراك الجزم كما تقدم تقدم تقدم والإدراك والإدراك والإدراك غير الجزم لا يخلو لا يخلو لا يخلو لا يخلو من الحالين الأول أي يتساوى الأمران فلا يرتد فلا يترجح أحدهما على الآخر على الآخر على الآخر عند الموجود مجوز مجوز بكثر الواو وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع وهذا هو الشق كأن يقول لا أدري شفت ثلاثة أشواذ أو أربعة أو أربعة أو أربعة ثاني أن يتوجه عنده أحد الأمرين على الآخر فالراجح الظن والمرجوح وهم وهم كأن يقول تبت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة وظن درجة أعلاها طلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله. وشق ضد اليقين جاء في لسان العربي اليقين الجزء وإزاحة الشق وتحقيق الأمر واليقين ضد الشك وهو في الأصل بمعنى الاستقرار يقال Bidat takara. Nah, setelah penulis selesai menyampaikan pengertian ilmu dan menjelaskan macam-macamnya, maka beliau menyebutkan kebalikan dari ilmu, yaitu prasangka. Nah, prasangka itu bukan ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan yang tegas, yang sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Nah, al-idrak ghairul jazim dan penangkapan yang tidak tegas itu tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, dua-duanya, dua kemungkinan itu sama kuat. Tidak lain satu lebih kuat daripada yang lain, ing dan mujawid, menurut pandangan orang yang menilai ada dua kemungkinan ini. Meskipun boleh jadi yang satu lebih kuat daripada yang lain, indah berdiri menurut orang lain atau menurut realitas nyatanya. Hada wasyak, inilah yang disebut dengan syak. Jadi yang, ya, yang dimaksud dengan syak itu status suatu hal itu syak atau tidak, itu berbeda-beda tergantung orangnya. Menurut si A syak, boleh jadi menurut si B tidak. Menurut si A syak sama kuatnya, menurut si B enggak. Ini yang lebih mendekati daripada itu. Semisal ucapan, aku tidak tahu secara pasti apakah aku tawaf sudah 3 putaran ataukah 4 putaran. 3 dan 4 sama kuatnya, maka ini disebut syak. Yang kedua, ya taraja indahu asul amri, menurut orang tersebut yang satu lebih kuat daripada yang lain. Maka kemungkinan yang lebih kuat disebut don, kemungkinan yang marjuk kurang kuat disebut wahmun. Kayukor, misal kita katakan tip itu aku tawaf 4 putaran, namun mungkin 3, namun kemungkinan besar 4. Wabah dan yang namanya prasangka atau prasangka yang kuat itu derajat bertingkat-tingkat, yang paling tinggi disebut ulah kesuluhan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi syak itu kebalikan dari yakin. Dalam kitab kamus Lisanul Arab dikatakan yakin adalah ilmu. Wa izahatul syak dan hilangnya ragu-ragu, wa tahqiqul amri dan yakinnya terhadap suatu perkara, pastinya suatu perkara. Dan yakin adalah kebalikan syak. Dan yakin makna asalnya adalah istiqrar, menetap dan stabil. Yakun al-ma fil haud, air itu sudah yakin di telaga. Artinya sudah menetap di telaga, wajana dan sudah berada di waktu, berada di waktu yang lama, berada di telaga. Ada catatan kaki untuk poin di Sanon Arab. Abu Hilal al-Ashkari membedakan antara ilmu dengan yakin. Ilmu adalah i'tiqadu syai, meyakini suatu hal alam mahuwa bihi sebagaimana keadaan senyatanya, ala sabili siqah karena percaya. Karena percaya dengan keterangan orang yang memberikan keterangan. Sedangkan yakin adalah tenangnya jiwa dan tenangnya dada dan mantapnya dada. Salju artinya dingin, ya salju artinya mantapnya dada. Bima alima, karena tahu sendiri. Maka beda antara ilmu dengan yakin. Ilmu itu dikasih tahu orang, kita percaya. Yakin membuktikan sendiri, bereksperimen sendiri. Itu yakin. Demikian beda ilmu dengan yakin menurut Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Filullah. Buku khusus yang bahas antara beda-beda jalasa sama koada, itu apa bedanya. Ini Anda bisa cari di, Anda bisa dapatkan di buku ini nama dan rokoda apa artinya, apa bedanya yang ada di sini. Yang termasuk buku yang cukup urgen, ya cukup urgen karena ya, ya sering orang ingin tahu apa sih bedanya. Meskipun secara umum ya tidak ada bedanya, dan kalau orang ingin tahu penasaran apa sih bedanya, ini wajib baca buku ini Al-Furuq Filullah. Pasti lo, bener ya? Tak sama. Nasyaku fil asli al-iktisaru wa yuduhu wa minhu hadithu jahmiyati. Ramidiyati. Jahmiyati. Ma'amara biha nabiyyullahi sallallahu alaihi wa sallam wa syukkat alaiha sayabiha siyabuha siyabuha summa amara biha farujiman. Syaddat alaiha hadis adanya hadas. Nah, Lianna qara baqa'uhu wa ahdamu hudutil masfuki fihi. Qala ibnu Farhun Farhuna maliki maliki wa yanzilu manzilatul tahtihi antarul waridu lianna insana law wajada Wasiqatan fi tarkihi Fitirkati muridihi au wajada zalika bikhatihi au bikhatun bikhatiman au bikhatiman yasikubihi au akhbarahu adlun bihaqi lahu falmantulu jawazud da'wa dimithli hadha wal khalifu bimujarradihi wa hadha asbabu la tufidu illa dhanna duna tafihi lakinna ghalibal ahkami wa syahadati innala tanbani ala sunni Watatanazzalu manzilatul tahkiki. Nah, wasyaku dan syak dalam bahasa Arab makna aslinya adalah ittisal bersambung, waluzuk dan melekat. Contohnya hadis Juhainiyah apa Juhaniyah? Ada yaknya enggak? Juhai apa? Juhaniyah. Ya, kita akan nama komisi ya. Perempuan yang mengaku bersin di kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi perintahkan perempuan tersebut fasukat alaiha. Sukat alaiha artinya sukat alaiha. Baju-bajunya ditali. Berjumiat dan dikumpulkan. Ini kalau perempuan yang mau dirajam itu baju-bajunya dirapatkan. Baju perempuan kan longgar. Nah, ketika dia itu mau menjalin hukuman rajam, itu baju-bajunya dikumpulkan. Paham maksudnya? Dikumpulkan tuh ini misalnya kan kesini namanya dikumpulkan, bukan dikumpulkan, dicopot kemudian dikumpulkan. Jumiat kata siapa? Sudat alaiha wa jumiat, dikumpulkan kemudian diikat. Nah, jadi longgar segini, longgar demikian, ini terus diginikan. Sama di sini juga misalnya longgar diginikan, terus ditali tali biar apa? Tak terbuka auratnya. Kalau dilempari, kalau ini bajunya masih longgar, dilempar, misalnya sini sobek, sini terbuka, ya terbukanya banyak, karena longgar sobek turun kan? Ya. Sobek turun, terbukanya banyak. Namun kalau dibuat meket, dibuat yang longgar itu dikumpulkan, maka lebih sedikit, tersingkapnya aurat lebih sedikit. Wasukat alaiha tsiyabuha, maka bajunya dikumpulkan. Maksudnya dikumpulkan apa ya? Kalau terjemah bahasa Indonesia nya masih buat bingung. Hah? Kalau kita terjemahkan dikumpulkan tuh, nanti dikira dicopot kemudian dikumpulkan, diserahkan sama Nabi, dipakai. Padahal maksudnya bukan dikumpulkan itu, dikumpulkan ya, yang sembah longgar dan dikumpulkan ini kan begini kan berpisah dengan ini ya, dikumpulkan ke sini. Jadi kumpul sama ini. Setelah ini enggak kumpul sama ini. Nah, begini kan jadi ini kumpul sama ini. Orang Arab bilangnya dikumpulkan. Tapi kalau kita terjemahkan dikumpulkan itu belum benar ya. Kalau kita terjemahkan dikumpulkan ya, nah itu orang masih salah paham baca terjemahnya itu. Sekali pakai foto itu. Inilah maksudnya dikumpulkan. Kumpulan ini lah atau begini kan, nah itu namanya dikumpulkan. Ya, saya terjemahkan dikumpulkan dan ini saya nilai kumpulan terjemah yang benar. Karena masih bisa membuat orang salah paham dan tidak memahami maksudnya sebagaimana diinginkan. Semasalah adalah kemudian istilah ini yaitu syak digunakan untuk taradud bimbang antara dua perkara. Artinya hati tidaklah gendong pada salah satu dari keduanya. Dan adalah tajwizul amraini, bolehnya dua perkara. Di sini ada kelonggaran musamahah tahun samahah longgar. Karena dan itu bukan tajwiz membolehkan ya, karena bentuk adalah sisi yang lebih kuat yang dia mukabil yang berhadapan dengan sisi yang lebih lemah. Sisi yang lebih lemah disebut waham, sisi yang lebih kuat disebut udhan. Nah, maka bentuk bukan tajwid, bukan membolehkan dua perkara. Sudah jelas dia hanya membolehkan satu perkara ini, namun ada kemungkinan lain yang lebih lemah. Beda dengan syak ya, syak ini mungkin tidak salah disebut dengan tajwid. Karena ya, boleh ini boleh itu, tidak ada yang membedakan, tidak ada yang membuat salah satu lebih istimewa, maka tajwid. Adapun kalau berprasangka kuat, maka adalah prasangka yang kuat. Karena dzan itu ya terzayat, bisa bertambah, makin bertambah, maka sebagian prasangka lebih kuat daripada sebagian yang lain. Abu Hilal al-Asqalani mengatakan wala batuban ibaratun adalah ya, terjemah yang paling tepat untuk ibaratun dalam kalimat semacam ini adalah adalah. Ibaratun an itu adalah. Orang petugas ibaratun an adalah pemakni nonton doni don ya jadi mantap. Wahia yang dimaksud pemakni nonton doni adalah kuatnya salah satu dari dua sisi dibandingkan sisi yang lain dengan kuat yang sempurna ya toh ma'ahu yang menyebabkan tercampaknya sisi yang lain. Kemungkinan yang lain. Dan dan kholat petugas masing-masing keduanya yakum maqama menggantikan yakin menurut para ahli fikih dan boleh membangun hukum syar'i di atasnya ya, di atas dan dan kholat petugas kita kepada yakin jika tidak dijumpai yakin dan yakin adalah satu hal yang jarang sekali dijumpai qallama yahsul sangat jarang dijumpai indal istihad ya, pada saat beristihad. Walihadalah karena itu wajib beramal dengan hadis ahad jika perawinya adalah siqah. Seorang qadhi, seorang hakim wajib beramal dengan persaksian dari orang saksi bisyahadaini wa khobari muqawimaini mungkin ya dan Allah alam muqawimaini artinya apa nama mungkin maknanya ada yang tahu tadi ada untuk muqawimaini mungkin maknanya adalah penilai. Orang melakukan penilaian. Idza kana adlaini, jika dia adalah dua orang yang bisa dipercaya. Wajib dan wajib istishhaq, mempertahankan hukum yang ada dalam kondisi yang lewat di hari syah ketika timbul keraguan-keraguan. Contohnya ragu-ragu tentang terjadinya hadas setelah yakin bertoharah. Pahamnya yakin, kemudian timbul ragu-ragu tentang hadas. Lianna dzalika karena kemungkinan zat fa'uhu masih awetnya toharah. Wadah hudus dan tidak terjadinya hal yang takutkan yaitu hadas. Ibnu Fakhrun Al-Maliki dalam kitabnya Tafsir Al-Furqan memberikan tambahan catatan. Wa yunazzal manzilat at-tahqiq dan diposisikan sebagaimana posisi yakin abdannu al-ghalib sangkaan kuat. Sangkaan kuat itu menggantikan posisi yakin. Karena seorang seandainya menjumpai wasiqah bukti fi tirkati muwarisihi atau muwarisihi pada harta warisan orang yang memberikan warisan, terdapat wasiqah, misalnya wasiqah, contoh wasiqah itu sekarang akta tanah misalnya. Dia menjumpai wasiqah atau menjumpai apa tadi, mana? Awal jadah dari kafirat ini atau dia jumpai hal tersebut dengan tulisan orang yang meninggalkan warisan. Dia nulis wasiat, harta saya adalah ini, tanah sebelah sana itu punya saya, mas sebelah sana punya saya. Atau dikhoti menyatikubi atau tulisan orang yang dia percaya yang menyebutkan tentang daftar harta warisan. Atau dia diberitahu oleh orang terpercaya, tetangga baik dengan bapak, bilang harta bapakmu yang tinggal itu ini. Fal mangkul jauh dakwa bimisli hada. Maka yang dinukil Allah Alam, maksudnya yang dinukil ini mungkin maksudnya adalah apa yang dinukil dari para ulama telah membolehkan mengajukan klaim dalam masalah ini. Orang punya sertifikat seperti kata ini, namun orang tanah ini dikelola orang. Ketika ditanya baik-baik, orang yang nolak bilang ini tanya saya. Kemudian kita nemukan di lemari bapak, karena itu adalah milik bapak, ini adalah sertifikatnya, kita punya wasiqah. Nah, status wasiqah itu apa? Status sertifikat di sini, maksudnya ini anak yang jauh dengan bapaknya, misalnya. Nggak tahu kalau bapaknya kapan pernah beli tanah itu dan sebagainya. Dulu ketika kecil itu tanah bukan punya bapaknya, dia berantau apa, nggak tahu menau apa, jual beli apa itu nggak tahu. Tiba-tiba setelah bapaknya meninggal, dia bongkar-bongkar lembar bapaknya, lembar orang tuanya, oh ada sertifikat anak itu milik bapak. Bolehkah dia mengajukan klaim ke pengadilan? Jadi ternyata tanah tersebut dikelola orang tersebut mengaku ini tanah milik dia. Tidak dapat sertifikat, ini namanya wasiqah. Bolehkah kita mengajukan dan mengklaim itu adalah tanah saya atau tanah warisan itu saya? Jawabnya, jawab tidak, wah, demit lihada, boleh mengajukan klaim ke pengadilan dengan dasar semacam itu tadi. Cuma ada wasiqah atau ada surat wasiat yang berdasarkan daftar kekayaan bapak adalah ini. Padahal wasiqa tadi satunya apa? Yakin atau dhon? Dhon. Dengan punya wasiat ini, dia yakin 100% itu tanah yang dibeli bapak anda? Tidak tahu. Ya. Jadi akhirnya bapak palsu misalnya, bapak nipu nggak? Ada kemungkinan. Ya, kemungkinan yang sangat lemah. Walhalif bi mujaradi, dan berani bersumpah itu adalah tanah bapak saya dengan semata-mata hal-hal di atas. Padahal hal-hal di atas telah tersebut tidaklah berfaedah kecuali sangkaan kuat guna tahqiq tidak menghasilkan yakin. Akan tapi sangkaan ghalibul ahkam, akan tapi mayoritas hukum dan persaksian dibangun di atas prasangka. Mayoritas persaksian dibangun di atas prasangka. Ketika sebuah orang melapor menceritakan bahasanya, si A ini adalah pembunuh si B. Apakah hakim itu yakin si A adalah si pembunuh si B dengan laporan dua orang ini? Boleh jadi dua orang itu sepakat untuk dusta, untuk menghalalkan darah si A. Teman, kalau ternyata ini setelah dikasihkan, setelah dilakukan tes and profit bapak, ini saksi yang terpercaya akurat, maka hakim wajib menerima. Hakim yakin? Tidak yakin. Cuma apa? Itulah betul bentuknya sangkaan kuat. Maka mayoritas persaksian ikutan banding dibangun di atas prasangka, petertanazal manzilah tertaktik, dan diposisikan sebagaimana posisi yakin. Wafil fikih, dalam ilmu fikih terdapat banyak masalah. Hukum mafiyah bisihah imponisa berdasarkan prasangka mukallaf. Adapun dalil dari ayat-ayat Al-Quran, warga yang datang berisi larangan beramal dengan prasangka, maka yang dimaksud adalah prasangka yang marjuh, yaitu prasangka yang laikum alihi dalilun, tidak berdasarkan bukti. Nah, orang punya prasangka, ah itu tanah bapak saya, punya bukti? Tidak punya, namun prasangka saja itu tanah bapak saya, bangun-bangunnya tanah bapak saya lah. Maka ini namanya idzan yang terlarang untuk diikuti. Ada kawasnya buat ini tanah bapak saya, apa buktinya? Ini satu jilat yang ada di tangan saya, saya jumpai di lemari bapak saya. Maka terdapat marjo yang tidak memiliki bukti. Walwa qa'iman ala hawa, bahkan zan yang dilarang untuk diikuti adalah zan yang dibangun di atas hawa nafsu dan tujuan dan lain-lain yang menyelisih syariat. Ia tapi guna ilah dana, tidak mereka mengikuti kecuali prasangka yang ngawur. Dan sesungguhnya Allah tidaklah yurni minal hati syai'ah melawan kebenaran sedikitpun. Ia tapi guna ilah dana, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Kalau kerja ahum ni rohimul buddha, dan datanglah pada mereka dari roh mereka al buddha petunjuk. Kemudian pengertian usul fikih dan bab-bab yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Kalau ma'alif rahimahullah ta'ala, dan ilmu usul fikih adalah turuk tuhu, jalan-jalan fikih, ada sebelik jemaah secara kurban, dan membahas tentang bagaimana cara berdalil pihak dengan usul, dengan kaidah. Dan bab-bab ilmu usul fikih ada macam-macam kalam, amar, nahi, am, khos, mujmal, mubayan, zahir, muawal, perbuatan nabi, nasih mansuh, ijma', al-akbar, hadis, qiyas, larangan dan mubah, urutan dalil, Quran, kemudian berhadis, dan seterusnya. kriteria seorang yang bisa jadi mufti dan kriteria atau sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bertanya dan hukum berkaitan dengan orang-orang yang telah sampai derajat ijtihad. Ya, pertanyaan. مفرديه قال علم أصول الفقه صرفه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فقوله صرفه أي صرف الفقه والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه والإجماع ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر ومثل صلاته النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه ومثل الإجماع على أن بنت الإبن تأخذ سدس مع بنت سلف حيث لا معصب لهما. نعم. Inilah pengertian yang kedua untuk usul fikih, yaitu pengertian usul fikih diibarat dengan menilai usul fikih adalah lakoban nama untuk sebuah cabang ilmu. Dan telah lewat pengertian usul fikih diibarat dengan melihat dua kata unsur pembentuknya. Maka ilmu usul fikih adalah turukuhu, artinya jalan-jalan fikih. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah dalil fikih yang bersifat global. Dalil fikih yang bersifat global itu sama dengan kaidah-kaidah umum yang dibutuhkan oleh seorang yang mendalami fikih. Contohnya kaidah amar itu mengajarkan hukum wajib, nahi mengajarkan hukum haram, ijma adalah hujah, dan hal-hal yang lain yang merupakan masalah-masalah yang global yang dibahas yang dikaji dalam ilmu usul fikih. Adapun dalam rinci maka tidak disebutkan dalam ilmu usul fikih kecuali ala sabit tamsil dalam bentuk sebagai contoh dan memperjelas. Contoh dalil tafsili wa'afimu sholat tegakkan sholat bayar da'af zakat. Maka ini jadikan contoh al-amr lil wujub misalnya. Al-amr lil wujub contohnya wa'afimu sholat. Jadi ada amr maka menghasilkan wajibnya menegakkan sholat. Ini adalah contoh-contoh yang diambil untuk amal. Contoh perbuat contoh yang lain adalah Nabi sholat di dalam Ka'bah. Wa yumatsal fihi lil fi'li dan dari tafsili juga iman telah disebutkan sebagai contoh, digunakan sebagai contoh lil fi'li untuk satu kejadian. Fi annahu la ya'ummu aqsamahu yang ini menunjukkan kalau perbuatan tersebut tidaklah mencakup semua bagian-bagiannya. Contohnya adalah ijma. Adanya ijma bahasanya bintul ibni, anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan jatah seperenam bersama dengan bintu subi, anak perempuan kandung dalam kondisi tidak ada yang jadi asobah. Maka ketika kita bahas ijma, kita contohkan di antara contoh ijma adalah ini. Anna bintal ibni takut disudus ma'af binti sulbi. Ini contoh ijma. Contoh ini. Kagairihi kagairihi biqawlihi turuqul fakhi juna qawlihi adillatul fakhi juna'un ala masyuri indahum bahwa takhulku dan jalili wa imarati wa al-amarati wa al-amarati wa aksaru usul fakhi laysa adillatan bal hiya amarati maka lakamna lakamna du'faha lal-ra'i Amran Salisun wahuwa ma'rifatul halil mustadil wahuwa al-mustahidu wa innama tarfuhu musammishu li'anna kaifiyat al-istidlali tajurru ila sifatin min sifatiman yastadil man yastadillu biha faktafa bi zikri kaifiyat al-istidlali an zikri sifati man yastadillu biha wa huwa mustahid wa sayadkuru dhalika fi akhiril waraqat haythu qala wa man min syurutil mukti alladziina wa aqara al-musannif dan penulis membuat kalimat kakaihi sebagaimana yang lain mendefinisikan usul fikih dengan turuqul fikhi tidak dengan adilatul fikhi. Kenapa? Berdasarkan pendapat yang masuk di kalangan para ulama usul fikih, dibedakan antara dalil dan amarah. Kalau sangkaan kuat, kalau yakin itu dalil, kalau sangkaan kuat amarah. Dan ternyata baik tak kaidah-kaidah usul fikih bukanlah dalil namun amarah, sangkaan kuat. Bahkan itu disebut dengan turuq saja. Dan telah kami sebutkan lemahnya pendapat ini dalam keterangan yang telah lewat. Kemudian yang kedua, isi bahasan ilmu usul fikih selain kaidah-kaidah global adalah tata cara memanfaatkan dalil dengan sebuah dalil. Maka di sini ada penjelasan am, khos, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Ai artinya bahasanya topik usul fikih adalah dalil-dalil fikih global ditambah tata cara berdalil dengannya untuk mendalili satu hukum. Maka ada perkara yang ketiga yang tidak disebutkan, yaitu mengetahui kriteria orang yang boleh berdalil. Itulah mustahil. Namun penulis meninggalkannya karena cara istilah berdalil sejauh otomatis menarik pada sifat atau kriteria orang yang bisa menggunakan hal tersebut sebagai dalil. Fakta papirik di kaifiyatul istidlal, maka cukuplah disebut kaifiyatul istidlal, tata cara berdalil, sehingga tidak perlu menyebutkan tentang kriteria orang yang boleh berdalil itu mustahil. Karena jika kita membahas tentang tata cara berdalil, otomatis bisa kita gambarkan, bisa terbayang dalam pikiran kita siapakah orang yang layak berdalil. Saya sepuluh dan penulis akan menyebutkan hal tersebut. Hal tersebut apa? Kriteria mujtahid di akhir waqot. Nanti ada kalimat di antara syarat mufti tidaklah dia alim dengan fikih. Maka ringkasnya dikatakan oleh pensyarah bahasanya topik usul fikih itu ada tiga. Yang pertama adalah membahas tentang masalah kaidah-kaidah penting dalam ilmu usul fikih, al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim. Yang kedua, cara supaya kita bisa memanfaatkan satu dalil sebagai dalil. Maka kita harus bedakan ini amru atau mutlak, mutlak atau muqayyad. Ini perbuatan Nabi ini tak aku dia atau ada kebiasaan dan sebagainya. Namun realita di buku fikih ada topik yang keempat yang tidak termasuk dalam turukul fikhi seperti apa kefiatul istidlal dan kriteria mufti. Ada realita menunjukkan ada poin keempat yang tidak dibahas yang tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Bayanul ahkam, penjelasan tentang masalah hukum wajib itu apa, mandub itu apa. Sebagaimana kemarin telah kita baca, bayanul ahkam, penjelasan tentang hukum itu tidak termasuk dalam tiga hal yang tadi telah disebutkan. Dan yang kedua dengan dan cara berdalil dengan dalil, yaitu itu kaidatul istidlal, cara berdalil dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih ijmali. Berdalil hal tersebut caranya dengan mengetahui makna kandungan lafaz dan cara-cara berdalil. Maka di antara makna kandungan lafaz adalah ada makna yang umum, khusus, mutlak, muqayyad. Bersurutul istidlal dan cara-cara berdalil semacam mutlak juga kepada muqayyad. Yang am itu ditaksis ya, punya trik-trik untuk mengetahui manakah yang lebih kuat pada saat terjadi pertentangan, dan semacam itu yang dikaji dalam buku ilmu usul fikih. Tumata kalau kemudian musannif menyebutkan bab-bab yang terkandung dalam ilmu usul fikih, tujuannya apa? Supaya pembaca itu semangat dan bersiap-siap. Dan penulis tidak menyebutkan di tadi bab mutlak dan muqayyad, karena penulis akan menyebutkan mutlak dan muqayyad sekarang ketika membicarakan tentang am dan khas, karena adanya hubungan yang erat di antara keduanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.